إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بعد سبعة من سورة الأحقاف سورة الأحقاف juzuk yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله daripada atas turun ke bawah, itu namanya turun. Kalau daripada bawah ke bawah tu kan turun. Ya, macam rumah ada tangga sesuai lah. Kita kata turun, turun. Eh, juga turun kamu. Itu boleh lah kita kata turun. Sebab juga duduk di atas, aku duduk di bawah. Tapi kalau rumah teres, tak ada tangga, saya masuk turun je. Dia bagi lepas. Dia bagi keluar. Ya, keluar. Baik. Jadi Allah kata diturunkan. Makna diturunkan ialah daripada tempat yang tinggi, tempat yang mulia, tempat yang atas kepada tempat yang di bawah. Daripada siapa? Daripada Allah melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Apa Allah tak boleh bagi direct? Kenapa Allah perlu mengutuskan malaikat Jibril sebagai perantara? Kenapa Allah sendiri tak turunkan kepada Nabi Muhammad? Di sini menunjukkan kekuasaan, kekayaan, kebesaran Tuhan. Ya, sebagai satu, sebagai Tuhan, mesti ada yang buat kerja untuk dia. Mana boleh Tuhan tu kalau Maha berkuasa, orang tak buat kerja macam raja. Kalau dia seorang-seorang, kata tak apa, nak kerja dekat dia, laku dah raja. Membantu rumah tak ada, bukan kebun tak ada, apa pun tak ada. Tapi dia kata dia raja, siapa nak kaya? Raja kapur boleh. Boleh tak raja kapur? Tapi kalau dia ada raja, mesti dia ada pengiring dia, pengawal dia, tukang-tukang-tukang dia. Macam saya pergi Selangor tu, pegawai dia tanya, satu kampung, nama dia Kampung Seri Alam. Ya, perkampungan Seri Alam, Istana Alam Syah. Satu kampung. Tapi bukan kampung, banglo semua. Pegawai ni duduk sini, bintara ni duduk di sini. Yang tukang main nasiri dia, orang bantu buah. Ya, aku kalau tiba umur pipi kan tiba rompet orang baca kurau. Umur hebat satu kampung. Itu bawa nama istana. Bawa nama hebat. Kerjanya pekerjanya besar. Begitulah dengan Tuhan. Kalau tidak ada mereka yang buat kerja, tak nampak lah kebesaran Tuhan. Seorang-seorang dia buat cukup. Ya Tuhan bekerja seorang-seorang. Sebab itu dia adanya mereka. Bukan menunjukkan Allah itu lemah. Dengan sebab dia kena ada orang yang kuat, Allah tak lemah. Allah menunjukkan agungnya, kuasanya hebat, besarnya dia. Maka adalah banyak tentera-tenteranya. Baik, diturunkan daripada Allah Al-Aziz, yang maha berkuasa, perkasa, berkuasa. Ya, kuasa dan perkasa. Yang maha kuasa, yang maha perkasa. Al-Hakim dan Maha Bijaksana. Ayat ini selalu digabungkan sekali. Kita panggil sebagai ayat-ayat berkembang. Ayat yang digabungkan sekali dipanggil sebagai the twin. Ada Aziz, ada Hakim. Ada Hakim, ada Aziz. Ada Salah, ada Zakat. Ada Amanu, ada Wa'amilus, Salihah. Nah, dia ada ayat-ayat berkembang. Seolah-olah kalau ayat itu satu-satu, tidaklah cantik. Ayat itu pada duduk seorang-seorang. Ada tempat duduk tak? Depan ni kosong lagi tak? Melpan. Ada dua lagi kosong. Tak apa yang saya takut, saya tak suai. Mana? Saya tanya saja, mana? Kita akan pecah kalau tengok ada kita cuti seminggu nanti. Dewan kita ni akan di diusahakan lagi sampai ke panggol, sampai tempat tak buat hari sol. Ya, akan dia cermin ni akan dipecahkan sampai ke panggol. Okey, jadi tuan-tuan akan masuk daripada arah arah depan sana dan arah garah. Ya, kawan tu dia duduk tempat bawah kadang ikut. Apa dia suruh bawa aku kereta? Okey, sebab kita tak muat. Kita akan bersuakan lagi sebab tahun depan. Dua minggu selepas raya, budak-budak kafir saya datang. Mereka juga akan ikut kuliah saya. Jadi, mana nak duduk? Jadi, kita akan buat macam itu. Orang pondok nak datang ke surau, akan lalu di bawah garasi. Jadi, kita akan tutup. Untuk Pak Dewan, kita keluar di garasi. Baik, itu untuk insyaAllah raya nanti lah. Bila kita cuti seminggu, kita akan buat benda ni.

bintang, buruj, angin, udara, awan, semuanya itu bukanlah diciptakan main-main. Ya, bukanlah diciptakan dengan main-main, melainkan illa bilhaqi, melainkan dengan kebenaran, melainkan dengan adanya gunanya yang benar. Kita tengok bulan sekarang, dia dah daripada semalam kemarin elok dia mengambang dan mengembang. Ya, semalam kita tengok orang udah mengecil. 2-3 orang telefon saya, ustaz, Lailatul Qadar ke semalam asap putih. Allahu a'lam. Kemarin pun itu juga. Ya, jerebu, ya gelap, ya Allahu a'lam. Daripada polis telefon, pada pilih telefon, tepat ustaz, kelambu lah. Kelambu juga, kata kata. Bila Lailatul Qadar ni, kita tak tahu. Buat saja lah ibadah. Ya, buat saja, mudah-mudahan jumpa lah Lailatul Qadar. Bukanlah dijadikan sia-sia, melainkan ada guna. Tak tahu hari, tengok bulan. Tak tahu kiblat, tengok bulan. Saya tanya ke Tuhan nak jadikan gerhana? Tidak. Saya tanya ke Tuhan nak jadikan bintang? Tidak. Semuanya itu ada gunanya. Dan kata Allah, wa ajalin musamma. Dan ada masa perhitungannya, akan ada sampai masanya dia akan hilang, akan runtuh, akan hancur. Segala yang Allah Ta'ala ciptakan di bumi ini ada ajalnya. Wa ajalin musamma. Ditentukan sampai bila. Umur kita ada sampai bila. Sempat ke tak sempat raya. Semua ada hak-hak ajal. Kereta ada ajal. Baju ada ajal. Kuih samperik pun ada ajal. Ya, hari ini buat, hari ini juga habis satu balang. Ajar ni kita ada ustaz. Sampai raya ustaz. Anak-anak makan. Malulah saya kata. Jangan tersekut. Haji anak tu menyesal lah. Bahagia. Takkan mana dia yang makan, makan. Kita dia kata-kata macam saya kata tu lah. Nak simpan raya, nak simpan raya. Simpan raya. Beli kuih landa-landa tak makan. Dia ya, anak makan marah. Mak nak simpan nanti orang barakah nak datang. Tak bayar. Jamu je nak makan anak tu. Siap. Pergi dia bermakan. Apa yang boleh tunai hajat, tunailah. Kalau mati menyesal kita ni, kena fikir. Kalau dia nak tikar lagi semua bagi. Mati menyesal. Ya. Menyesal pula. Oh, menyesal kaya. Ingatkan lagi senang. Baik, semua benda dia ada waktu-waktu tempoh yang tertentu. Wallazi nakabat. Suara kita ni pun ada tempoh tertentu. Macam saya ni terlalu banyak bercakap. Terhilang suara. Peti suara macam tu. Cakap tak henti. Dah jadi imam terawih buat telkirah pula. Ya, dia hari cakap guna mikrofon. Nanti pecah. Nanti pecah tak boleh ceramah. Macam penyanyi ilusi tu. Suara dia pecah kat lebar. Macam penyanyi banyak. Kan ilusi kan ilusi nama ayah suaramu lagu dia tu yang mana tu saya ingat lagu ilusi dulu nak pecah suara dia tak boleh nyanyi lah tu belum bagi rumah tu menikah dia jadi dia sampai satu masa dia akan hilang setiap satu benda akan hilang kekuatan kita kesihatan kita kecantikan kita gigi kita semuanya akan hilang. Ganti gigi palsu. Sejak saya menggunakan palsu ada dinding gigi, saya makin kuat. Senang tak sangkut lagi. Nuri Aram ni kan. Nak sangkut pun lagi tak waswas lagi. Senang. Saya tak tahu kita nak cabut sikit je tak elok. Memanglah masa makan. Sudah tak masuk je telah. Nak cabut dah orang keluar. Baru lekat dengan langit-langit tu. Baik, wallazi nakafaru dan orang-orang yang kufur amma undiru mu'ridun. Orang-orang yang kafir itu berpaling daripada menerima apa-apa peringatan yang diberikan kepada mereka.

Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad, kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, apakah kelayakan Tuhan yang kamu sembah selain daripada Allah? Apa kelayakan dia? Apa yang dia bina? Apa yang dia cipta? Apa yang dia buat? Aruni, tunjukkan pada. Okey, tuan-tuan, pagi ni dapat aruni pun jadi. Aruni maknanya tunjukkan pada. Kalau ini besar, aruna irani. Okey. Aruna irani kena, kita bagi. Yang menyanyi dekat bagi di Chicago, mula-mula. Itu nama dia, aruna irani. Tua lari umur, nama lebih lah. Yang tua sekarang ni gemuk berdekut Syashi Kapoor. Kalau bagi kursi ni tak mak dulu. Dulu sikit punya sehera. Lah. Ya, dengan borek dia rusak. Kita tengok pun tengok. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini aruni. Tunjukkan kepada mada khalaq. Apa-apa yang telah diciptakan oleh mereka. Minal ardi, daripada bumi. Apa yang pokok kamu cipta? Tolong misalkan. Apa yang sebelah lembu untuk cipta? Itu sayang dengan lembu. Sesensitif sangat lembu. Yang dia balut-balut cipta lembu tak apa. Tapi rosak kulit punggung lembu. Yang itu tak faham lah. Dia perah dia susu lembu ke kering. Tak faham lah. Orang kita sebelah lembu dia faham. Baik. Apa yang lembu tu buat? Apa yang patung tu buat? Di muka bumi ni. Pokok mana yang dia tumbuh? Ayam mana yang dia cipta? Sungai mana yang dia alirkan? Hujan mana yang dia turunkan? Ablahum syirkum bis-samawat. Maka atau mereka mempunyai sebarang perkongsian dengan Allah dalam menciptakan bumi, menciptakan langit. Allah kata, adakah mereka itu ablahum syirk? Adakah mereka itu menubuhkan syarikat? Syarikat dengan Tuhan dalam penciptaan langit dan bumi. Syirkut itu maknanya syarikat. Syarikat itu maknanya perkongsian. Adakah mereka berkongsi kuasa, memberikan hikmat nasihat kepada Tuhan? Mana yang baik, mana yang tak baik dalam menciptakan langit dan bumi? Itu ni bi'idabin min qabli. Maka bawalah kamu kepada tu sebuah kitab daripada Allah. Yang lain daripada Al-Quran, min qabli hadza au asaratin min ilmin, atau sebarang keterangan yang berdasarkan ilmu, in kuntum shadiqin, kalau kamu benar-benar orang yang benar. Tunjukkan mana dia yang Tuhan kamu buat. Dalam Quran ni tak ada lah. Kamu kalau ada kitab yang lain, tunjukkan mana yang Tuhan kamu buat. Bawa main kitab, kata Nabi, aku nak tengok. وَمَنْ أَظَلُّ مِمَّنْ يَدْعُونَ مِنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesuatu yang lain daripada Allah. وَمَنْ أَظَلُّ, dan siapakah أَظَلُّ yang lebih sesat? أَظَلُّ مِمَّنْ يَدْعُونَ, daripada orang yang menyembah, yang bermohon selain daripada Allah. Maryam tu macam orang tak faham belum? 8 tahun Maryam perempuan lain yang ikut pergi ke Korea dah meninggal ya. Dia menikah umur 11 tahun dapat 4 orang anak, mati seorang, tinggal 3. Suami nak masuk tentera Jepun, dia pula nak buat lapasan nak datang sampai seorang. Dia cinta dengan tentera Jepun Korea, bawa balik di Korea, tekandah kat Korea, nikah Korea, jadi orang Korea. Dan balik Malaysia terlepas, matilah mereka. Dia wasiat, dia mati, taklah dikebumikan secara Kristian. Anak-anak kah, maka nak buat balik lah. Nak balik pun lagi, dah mati kapi. Ya, hari ni paper sebut UMNO akan buat kerjasama supaya buat balik. Tak payahlah, mau kafe, bukan mau hal-hal lagi lah. Bila suruh orang lain, banyak lagi dia suruh. Dah dia nak mati dengan jalan kafe pun nak buat. Ya, ada kapal. Mati secara Kristian. Anak dia kata, mak dia suruh menghubungi cara Kristian. Jelani suami. Tapi dia. Dia nak kata, cinta pun janganlah lebih daripada hat. Bila cinta lebih daripada hat, dia. Hari ini orang cinta lebih daripada hat. Bila cinta lebih daripada hat, dia ini buta dan pekak. Tukar alamah pun tangguh. Janji pun dapat hidup semasa. لا يستجيب له إلى يوم القيامة. Sedangkan makhluk yang mereka sembah tidak dapat menjadari atau memberi layanan yang baik kepada mereka إلى يوم القيامة. Tidak boleh memberi pertolongan kepada mereka. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Dan apa yang mereka minta kepada tokong-tokong itu semuanya tidak dapat dipenuhi oleh tokong-tokong itu. Sebab tokong itu tak ada kuasa. Pekak, bisu, buta, langsung tidak ada sebarang kebolehan. Itulah yang mereka sembah. Baik. Saya bila dengar Hindu itu datang, saya pun gelap. Keluarga mereka, 48 keluarga. Kita kata yang ada tokong kat depan, di kawasan majoriti orang. Baik. Bila tanya dekat dia, you suka lah. Kita sendiri, oh suka lah. Kita sudah toleransi banyak. Kita sudah toleransi 5 kali azan, kita senyap saja. Apa tu, you all semua marah, kita mempindah ini, tak boleh. Kita sudah toleransi 5 kali azan, kita tak nak bising. Saya dah sibuk nak jalu. Yang kata itu Melayu, duduk di Malaysia, boleh tak? Bila anda pindah ke Malaysia, kenapa anda terima hakikat kami ni orang Islam nak bang? Kenapa agak-agak tak mau duduk? Tamu-tamu dengar anda, kita baliklah sambil nadul. Muntah Pradesh lah. Yang kata saya pindah ke sini, kenapa? Dan duduk di sini, kenapa hamlah siapa tu? Ini masalah. Baru 27, cakap tu. Ini pokok hidup. Kita tak pergi ruang ke mereka. Salam kita, bukan salah mereka. Salah kita, kita tu sanjung mereka nak undi mereka, semua nak undi. Belah kanan pun nak undi mereka, belah kiri pun nak undi mereka. Hijau pun nak undi mereka, biru muda pun nak undi mereka, biru tua pun nak undi mereka. Bila semua nak undi mereka, mereka jadi timan. Mereka jadi mundur. Cuba mereka tak duri dengan mereka. Ini bukan salah apa, salah kita. Terlalu nak undi, terlalu sentihkan kuasa. Semua sentihkan kuasa. Ya, tak sayang pada Islam, tak jaga agama. Itu punca lah. Kita tunjuk kepada mereka. Tak berlakon keluarga. Baik, tanggal dari situ kita sambung lagi insyaAllah. Lailatul Qadar. Three. Yeah. Baik ya. Jadi Lailatul Qadar ini diturunkan dalam bulan Ramadhan. Yeah. Bulan Ramadhan itu turun satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Bila malamnya bulan besar, cuma Nabi kecilkan skop dia daripada sebulan, Nabi kecilkan sehingga 10 hari yang terakhir. Nabi kecilkan lagi 10 hari yang terakhir itu pula pada malam-malam ganti. Bulannya skopnya besar, sebulan sama apa. Nabi kecilkan lagi 10 hari, Nabi kecilkan lagi malam ganti 10 hari yang terakhir. Ini kalau tak boleh dapat juga, tak tahulah. Nak kecilkan lagi macam mana lagi lah. Ya? Hanya kita tunggu saja. Jadi pada malam itu malaikat semua turun. Tangan-tangan malaikat semua ruh turunnya malaikat dan ruh. Bukannya ruh tu mak bapak kita ruh balik. Dia memang sibuk di alam barzah, dia memang tak balik. Ruh tu maknanya di alam malaikat Jibril. Bukannya roh. Jadi mana-mana tu orang lagi faham lepas tak militer. Dia tak nampak, Ustaz. Dia tak nampak. padam kita tak pergi semayang alam. Tunggu kita pun padam. Kita padam tak apa lah. Dah dalam kujalan bersama lagi. Tuk lihlah pula. Jadi yang kedua, yang ketiga, tanda-tanda dia macam-macam lah. Sunyi, tenang. Ya. Tak ada bunyi binatang, tak ada apa, sejuk. Besok paginya matahari tak nampak. Nampak cahaya putih. Kerana banyaknya malaikat yang naik pada pagi. Banyaknya malaikat naik sampai cahaya matahari pun jadi putih. Nah, itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Okay. Siapa yang beribadah dalamnya dapat macam 83 tahun semayang. Siapa yang kiamulai dapat pahala 83 tahun kiamulai. Macam kami ni Ustaz uzur pula Ustaz. Ada 10 malam terakhir uzur. Ada uzur 10 malam terakhir Ustaz. Dia tak tahu macam itu Ustaz. Ganti dengan zikir. Ganti dengan zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 83 tahun berzikir. Ada perempuan di atas mesin, Ustaz boleh tak saya makan pin penahan haid. Supaya saya tak rasa haid. Saya nak dapat dalam kepada. Tak payah. Okey, tak payah. Itu adalah anugerah Tuhan. ABC. Anugerah Tuhan. ABC. Allah bagi cuti. ABC lah. Allah bagi cuti. Kalau bos bagi cuti, apa ya kan? Ini Allah bagi cuti. Itu nama dia ABC. Jadi entahlah kita nak tukar-tukar cuti. Itu Tuhan dengan kasih sayang bagi cuti. Terima lah. Ganti dengan jalan lain, iaitu jalan jalan zikir pun memadai lah. Atau pelan saja dapatlah 83 tahun istighfar. Okey ya. Baik, sambung bab yang ke 47. Bab yang ke 47. Bama ja'a fi karahiyati kafi syari fi sholati. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis larangan mengumpulkan rambut di dalam solat. Mengumpulkan rambut ni maknanya buat tocang di dalam solat. Buat tocang. Hari ni kita datang buat nyasha. Hari ni ada apa tu? Minuman apa? Madura. Air apa ya? Air yang beda. Macam Melayu lah. Hormon putra lah. Baik ya. Mana dia ayam mana? Dalam lori. Baik. Hari Rabu nanti kita ada penceramah datang. InsyaAllah Ustaz Nur Salam. Betul lah, 10 bulan. Hari bulan? Hari bulan? Nampak dia 10. 10 ya. Ustaz Nur Salam, Indonesia. Dia ada tegam dulu. Sekarang dia dah tegam dah dari ini. Dah jayuh dah. Jadi dia datang insyaAllah hari Khamis 10. Hari bulan. Okey. Bagi kawan-kawan. Baik. Abi Rafi. Anahu Marra bin Hasan. Bin Ali. وهو يصلي وقد عقص ظهرته في خفاه فألها فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان. Daripada Abi Rafi

Bila syaitan duduk di kepala, semayang jadi apa? Tak usah. Itu kena jaga. Ya? Anak-anak kita yang rambut panjang ni, suami kita yang rambut panjang ni, jangan bersucah. Mana dia akak ni, tak Huzaimah ni. Suami Huzaimah. Iya lah. Nak kunci. Baik. Rambut bertanggung dalam semayang atau hukum bermula mengamalkan hadis ini memakruh mereka itu akan semayang yang bersanggung dalam cucah rambutnya. Dalam istifak dalam ulama dan tegak semayang pada kepala yang bersanggul atau digulung-gulungkan rambutnya di bawah serbannya atau seumpama yang demikian. Bermula larangan itu ialah makruh tanzih. Maka jika dia semayang juga hukumnya tiada baik semayangnya tetapi sah semayangnya. Dan lihat lagi masalah 370 bahagian juzuk yang kedua. Orang yang bertucap sah semayang dia tapi makruh. Baik. Ada masalah? Ha? Makruh yang dilarang. Makruh yang dibenci. Tanzih maknanya dibenci. Makruh tanzih maknanya makruh yang dibenci. Siapa benci? Allah. Kalau orang benci kita suka. Tak suka kalau Allah benci. Lagi-lagi dah tak suka. Jangan kita kata tak apa makruh je. Selalu orang cakap macam tu. Tak apa makruh je. Jangan. Makruh-makruh lah. Allah tak suka. Bab yang 48. Bab maja'ah fi tahashshuh fi solat. Bab yang datang ia pada menyebutkan hadis khusyuk di dalam solat. Khusyuk dalam sembahyang. Al-Fadli bin Abbas qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masna masna. Tashahhudun fi raka'ataini wa tahashshu'an wa tadarru'an wa tamassukun وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُولُ تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُولُ يَا رَبِّي يَا رَبِّي وَمَنْ لَا يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا يَا وَإِذَا dari mana Fadil? Dari mana Fadil bin Abbas katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semayang itu dua dua satu tahiyat, dua rakaat satu tahiyat. Pada dua rakaat. Dua rakaat tahiyat, dua rakaat tahiyat. Dan buatlah khusyuk. Semayanglah dengan khusyuk. Jangan duk teringat ke air madura. Ingatlah teringat nasi kurma, lapa lah. Sebab tu saya kata, bila buka puasa makan dulu. Ini benda dah hidang. Tapi tak nak makan. Makan kurma je dulu. Konon-konon rekod Nabi. Bila semayang, teringat dulu lah. Kan? Yang tu kita rekod Nabi, yang khusyuk kita rekod Nabi. Jadi yang saya pergi, setelah dia keluar sini nanti, selama kita di Kuala Lumpur tu, akan terbitnya tadi lah pegang tu. Pengurusi dengan timbalan pengurusi, masalah nak makan korma dulu kah? Nak makan nasi dulu. Timbalan pengurusi tu makan korma aja. Pengurusi kata lepas mayang, lepas makan nasi tu, timbalan kata lepas mayang baru makan. Oh, gaduh-gaduh. Padahal yang perlu dijaganya ialah khusyuk. Semayang maghrib ada waktu lagi. Kita buka puasa 7.20. 7.40 habis makan nasi dulu. Bila semayang pun 8 habis. Ada setiap isyak 8.30. Amun tak alam. Saya pergi satu tempat. Baru ni hari. Hari apa? Hari satu lah. Hari Ahad. Ahad. Ahad malam maghrib. Satu masjid saya pergi, saya singgah-singgah tengok depan lepas bang ya, tulis banyak Lepas-lepas dia tu juga ya. Saya tahu lah yang buka masa ni. Saya saya di mayang, saya makan, tak ada bawa segala bakui, bawa tikam di mayang, bawa garah di depan. Dekat masjid, tanya tualang, dekat puno. Dekat dia marah, tanya tualang. Masjid tu, depan tu ada fakta, ada kedai makan. Jadi saya makan dalam kedai, numpang kedai mereka. Gelap gerita, tak nampak. Mana dah jauh pun. Ya, lampu tak ada pasang. Ha, itu buat lilin dia. Gila tak bawa. Ha, saya kasi. Ya, ya. Ha, dia bunuh. Punya cepatnya semayang pun tak ada makan. Sebilah nak usuk. Ada yang pentingnya ialah usuk. Bahaya kedua tadarruk. Merendah diri. Semayang itu kena rendah diri. Tadarruk. Jangan duduk sombong-sombong semayang. Jangan duduk buka-buka. Kadang semayang kita dah cuk tempat kita. Orang duduk kita marah. Jangan sini, sini tempat saya. Kecil hati ya Allah tu suri balik. Orang dah duduk lama sini datang dia suri duduk. Ay, dalam masjid tidak ada booking. Parking lot ni tak ada. Siapa datang duduklah mana-mana. Sebab semua orang dia faham tempat dia. Tiang tu tempat dia, dinding tu dia, bawah kipas tu dia. Semuanya dia belaka. Ini salah. Siapa datang awal, duduklah. Siapa datang lambat, ikut suka lah dia duduk sama yang lambat. Jangan kita halau-halau orang. Ini pun satu juga kes. Dia tak ada tatarok. Dia tidak ada cipat lah dia. Orang dah cuk sini lama dia. Mereka datang dulu. Hei. Ada bunyi pula. Ini tak ada lah kena mengena ya. Yang hidup dah mati. Ini cerita di Afrika ni. Ini okey. Yang kedua buat tetap. Bila semaya tu kata Allah. Watamat kulun. Jangan duk bergerak-gerak. Bergoyang-goyang. Goyang-goyang. Macam ditiup angin. Yang keempat kata Nabi watuf mi'u yadaika dan tadahlah dua tangan kamu mengangkat keduanya kepada Tuhan engkau memperhadapkan dengan perut keduanya dan muka engkau dan katakanlah engkau hai Tuhanku hai Tuhanku dan barang siapa tidak memperbuat demikian ini maka iaitu begini dan begini sahih. Hadis yang kita baca ini ialah sahih. Daripada cara semayang sampailah ada-ada berdoa. Ketahuilah wahai saudara pun bermula khusyuk dalam semayang itu disuruh oleh syarak. Kerana ialah setengah daripada kesempurnaan solat. Bermula dari syarak menyuruh khusyuk ialah hadis daripada sahabat Nabi. Yang juga saudara sepupunya yang bernama Fadil bin Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bermula sembahyang itu dua-dua. Bermula sembahyang sunat itu dua-dua. Bermula sembahyang wajib itu ialah dua rakaat satu tahiyat. Okey, dua rakaat satu tahiyat mereka maghriblah. Khusyuk dan makna dan tanda khusyuk. Bermula makna khusyuk ialah tetap anggota. Jangan berpusing-pusing. Jangan melilau-lilau mata. Termasuk tetap ialah mata kena tetap. Ni mata tengok mata. Tapi siap pun boleh tengok. Dia tengok semayang, dia tengok siap. Nampak gila. Kalau imam baca ayat banyak, dia boleh tengok siap. Lama gila. Gila saja. Dia buat nasib. Dia komplek pasal. Lama. Dia marah penuh untuk imam baca ayat banyak. Itu namanya tiada khusyuk. Tiada keluh kesah. Tak terberak, terkencing. Tak terkentut, itu keluh kesah. Tadi tak ada sekarang ada pula dia lagi. Sebab tu Nabi kata selesaikan dulu. Lajak lah tak dapat mayat pun selesaikan dulu. Saya pergi ceramah di atas kapal laut tu. Jambat seksa. Beratur panjang. Ya Allah. Sabar. Saya kata saya VIP. Takpelah. Okey, bagi ustaz dulu. Semua bagi lain. Itu yang penting jadi VIP. Jambat satu besi semua jambat. Betul besi. Baik besi semua je besi. Dia kapal laut. Dia kena sabar. Walaupun dia mau di atas, dia tu dah semayang lah. Kita tak boleh lagi. Macam apa, aku nak dulu pincin juga. Tunggulah. Janganlah, tak apalah. Nanti dah lepas semayang aku pergi. Jangan. Nanti kalau kita tak habis semayang, takkan khusyuk. Biarlah selepas rukaan pertama. Jangan kita tahan kecil. Biarlah. Begitu juga kalau kita ni berlari-lari. So, imam tu nak baca Fatihah. Kita berlari dari mana? Jalan pada pagi sudah berlari dah nak kerja ke imam. Itu juga tak kira lah. Sebab takkan khusyuk. Takkan khusyuk. Kena kawan tu lelak lah semua. Sekejap jantung. Doa mati semua. Jadi jangan berlari. Takkan mana yang empat. Itulah rezeki kita. Sebab ada orang yang berlari-lari. Buatnya licin jatuh. Ya, siapalah itu. Dan maka tanda-tandanya ialah. Tiada seorang yang semayang itu terpaling ke kanan dan ke kiri. Badannya tak tengok kanan, mukanya tak tengok kanan, mukanya tak tengok kiri, tak bergoyang-goyang badannya. Yang kedua, tidak melampaui dua matanya memandang lebih daripada tempat sujudnya. Jangan duduk tengok lebih daripada tempat sujud. Duduk tengok belakang baju orang. Sejulih apa? Sebab itu makruh. Kita pakai baju yang bertulis-tulis bila kita nak semayak. Makruh. Ya, tulis. Tulislah. Nak. Tulis depan. Jangan tulis di belakang bila semayak. Bila semayak itu kita ganggu orang. Ya, tulis macam-macam. Walaupun kita letak gambar. Gambar-gambar tak apa. Tak boleh. Kalau ada yang jadi ajak, letak gambar. Siapa pun letak gambar. Pakcik dan nak pun letak gambar kawan ni, pakcik dan ni pun letak gambar kawan ni. Oh, gambar dia tulis pula di atas. Sokonglah kami, undilah kami. Jadi semuanya tu tengok gambar tu. Maka hari ni makruh, Nabi lah. Okay, Nabi tak bagi itu tuan-tuan. Tapi hari ni orang tak ambil kisah lah tu. Yang penting politik. Ini promosi kita. Ini penting promosi. Ini bukan masalah promosi. Ini masalah hukum. Tapi hukum sekarang tak ada yang dibuat untuk menyampaikan matlamat politik itu dulu. Jadi saya cukup tak berkenan bila palsu gambar orang dalam masjid. Ya, Nabi pernah gunting gambar binatang yang Siti Aisyah letak sebagai langsi di hadapan rumah dalam bilik semayang Rasulullah. Nabi suruh Aisyah gunting sebab mengganggu semayang Nabi Muhammad. Gambar burung je bukan gambar orang. Langsi itu dibuat daripada gambar burung. Habis semayang Nabi panggil Aisyah tu buang gambar. Aku usin lagu sebuah semayang yang tengok burung. Itu Rasulullah pun terganggu. Dia tambah-tambah kita. Baik. Maka dengan demikian disuruh syarat ke atas seseorang itu. Kerana dengan yang demikian seorang berada dengan Tuhan. Kalau kita nak mengadap raja pun ada tuan-tuan garbu depan ni. Ha, nak dia bagi pingat sekali akhir ni pun apa? Ada tuan-tuan garbu, buka kepia tu garbu, perang-perang. Kali pun lah kamu. Mana ada tuan-tuan? Itu baru mengadap raja. Ni nak mengadap Tuhan ni. Garbu sana, garbu sini, main janggut. Alhamdulillah. Apa yang main janggut? Eh, dia tengoklah TV Ustaz. Semayang terawih secara langsung tengok tu imam dia. Itulah masalahnya. Kita bukan tengok Ustaz. Kita tengok Nabi. Nabi dah menyanggup. Nabi dah menyanggup. Kita ikut Nabi. Kita tidak mengikut tu imam. Kita hari ni apa orang Arab buat semua betul lah kan. Dia main soban. Kita main soban. Dia main janggup. Kita main janggup. Semua kita tengok secara langsung. Tak ada apa-apa semayang terawih. Macam-macam dia main. Tak ada pembetik juga dia. Tak ada pakai ikat butang ni. Dia macam. Dia kalau kita ikut dia memang. Dia tuan-tuan tak payah dia ikut. Iaitu kita ikut Nabi. Kita tidak ikut Ustaz. Kalau saya tak betul pun tuan-tuan dia ikut. Ikut Nabi bukan ikut Ustaz.

tak lapik tu Ustaz. Jadi bila tak lapik tu baguslah, tak ada lah lagi ikut. Cuma masalah dia ketiga benang lah banyak. Benang selera. Jadi yang mana bawa lapik tu saya syorkan tulur putih lah benang tu. Letih, saya putih tu Ustaz. Dalam selukung tak apa tak kira. Jadi Rasulullah nak balik tu lebih baik untuk putih. Vacuum tak keluar punya politik tak keluar. Lala kena bangkak mubah-mubah. Ya, dia tu lupa lah. Ya. Baik. Selur putih sendiri lah. Masing-masing putih, selesai Rasulullah. Baik, kemudian. Dan orang yang khusyuk itu telah disebut oleh Al-Quran akan dia dengan mendapat kemenangan dengan sebab khusyuk. Qad aflaha al-mu'minun alladziina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya mendapat menanglah segala orang yang mukmin yang mana sembahyangnya khusyuk. Awal-awal sekali orang yang menang ialah orang yang khusyuk di dalam sembahyang. Awal-awal lepas tu baru yang lain. Baik, dan Nabi bersabda wa tadarru'un wa tamaskunun. Dan buatlah merendah diri dan menghinakan dan buat tetap dan senang hati dan tiada rupa susah dan kacau bilau. Ya, wa tadarru', tadarru' maknanya tetap, menghinakan diri, menghinakan diri, merendahkan diri. Tadarru'. Jangan sombong, jangan belagak. Ya, jangan melangkah nak pergi sembahyang dalam keadaan bungkak. Dalam belagak yang keluar jangan. Dengan jubahnya besar, jalan-jalan jangan. Ya, dengan telekung-telekung yang bangga tentang sulam dan sulam ni. Beli dekat orang pilihan, beli dekat Kamboja. Aceh kan. Orang lain tak ada sulam, kita daripada atas kepala ke hujung. Kita menunjuk yang kita hebat pada orang. Jangan. Pakai macam tu tak apa. Silakan pakai. Sunat. Dan jangan besar diri tu tak. Okey. Tuan-tuan pakai baju lawa-lawa tu sunat. Pakai. Jangan duduk simpan telekong dalam rumah. Dia duduk pakai telekong antara tu nak berlapan. Labu lah. Dia masuk lagi. Dia lalak lagi. Ada yang tergalak di bawah ni. Ni di bawah dada. Dia tergalak. Bukan dia peluk. Kerana dia meleleh helio. Jadi orang bila semayang, dia tak boleh telan helio. Bila telan, dia muntah. Ada yang meleleh, alhamdulillah. Lupa penyakit juga. Malaysia tak jadi khusyuk. Yang keduanya watamas kunun. Dan asal daripada perkataan, ya, perkataan sakar. Sakar maknanya tetap. Tinggal. Jangan gundah gulana. Jangan libang-libu. Jangan tak tetap semayang. Dan engkau tadahkan tangan engkau, berkata lah ia mengangkat engkau dan kedua tangan itu minta doa kepada Allah. Hal keadaannya dihadapkan dua tangan akan muka engkau. Itulah cara berdoa. Nampak? Cara berdoa ialah hadapkan muka ke arah, hadapkan tapak tangan ke arah muka. Nah, itu. Allah itu, itu nak ke mana? Amin. Nak ke mana? Ada orang ngomong, ngomong. Oh, banyak orang macam ini, Pak Loh. Okay, bukan macam ini. Baik. Dan kata dia, dan kau berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Adalah menadahkan tangan itu bukannya dalam semayang, bahkan selepas semayang. Lepas doa, lepas semayang. Maka jadilah maknanya, buatlah khusyuk dan tadarruk dan sukun. Sukun itu mati. Maknanya tetap. Maka kemudian daripada selesai memberi salam, janganlah langsung bangkit daripada pikul semayang. Duduklah kejap, minta lah apa-apa yang baik. Dan yang tiada larangan minta, minta lah ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, minta. Jangan minta yang melampau dah lah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadi dengan aku Nabi, ya Allah. Ah, itu susah. Ah, ya, itu susah pun terajak. Dia tak boleh minta benda yang bukan-bukan. Minta lah aku jadi Nabi, ya Allah. Jangan susah, ya. Susahlah minta. Ya Allah, jadikan aku jadi Tuhanku, ya Allah. Ini rasa. Allah, ada orang-orang dah tentu dia boleh sekolah itu ya. Kalau kita dekat layak mana. Baik. Dan janganlah buat minta benda yang yang demikian itu. Maka jangan buat tidak meminta. Jangan tak doa. Kerana yang demikian itu rugi. Bukankah sudah menyembahnya? Maka mohonlah apa-apa padanya. Dah minta. Dah sembah. Minta. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sebab kasih harap yang ampun. Ya, apa yang mama bendahara minta? Hanya kalah. Sultan saja. Boleh juga. Dan memohon itulah disuruh oleh sabda Nabi wa man lam yaf'al dzalika, barang siapa yang tak buat demikian, maka begini, beginilah dia. Kala apa kata sombong ke apa ke Allah mana? Ma zatara. Ingat tu. Terdapat bawah. Man lam yaf'al dzalika fahiya khidajun. Semalam saya pergi pin, Ya, ada orang tanya dekat saya. Satu perempuan tanya dekat saya. Ustaz, Ustaz rapat ke dengan kafika? Tak ada lah rapat. Tapi dekat. Teman, tapi mesra. Dia kata Ustaz. Saya pun tak tahu. Katanya ibu tu enggak. Allah Alam. Suami dia orang tinggal poh, saya kata. Tak ada lah. TV sebut dia ni betul lah. Tak ada apa-apa dia dengan dia. Elok je dukung anak lah. Oh, direct tanya lah ya. Asyad manusia lagi. Elok ambil tautik je saya. Kita tanya datang je bagi sokongan pada dia. Tak ada sebab kita nak murah dia. Kita tengok lah murah apa-apa. Tapi korang nak jawab orang. Baik. Saya tak ada apa-apa. Timbul isu lah. Baik. Barang siapa yang tidak berbuat demikian, yakni tidak khusyuk, tidak wuduk, tidak tadarruk dan tidak minta doa lepas sembahyang, maka sembahyang ini kurang sempurna. Jadi minta lah doa. Ringkas menjadi lah doa. Ya Allah, ya Tuhan, aku macam biasa lah, ya Allah. Malah mana lah kompon ni. Nak doa. Bukankah dalam semayang dan doa Rabbil Qirli Warham ni doa tu? Ilina syaratan mustaqim doa. Jawapannya ialah Nabi suruh doa. Sebab tu kalau ada ustaz kata buat apa lagi berdoa. Cuba cek. Ada tak yang Nabi suruh doa? Ada. Pinjir ke ustaz tu ikut yang Nabi tu. Kalau tuan tak ikut pendapat orang, ikut pendapat ustaz. Maka nak buat apa lah kita? Sebab tu kita kena ikut Nabi. Adalah Nabi suruh kita berdoa. Ada ni hadis dia. Ikutlah dia tak kata. Walaupun ustaz kata apa lagi kau menak doa. Masa doa kunut tu pun doa. Allahumma hadini. Lepas mayat pun doa. Lagi apa? Alah, dia tak nak doa. Dia punya patah. Kita Nabi suruh doa. Allah suruh berdoa. Kudu'u ni astajib lakum. Kira-kira itu doa kita ikut Nabi. Ya. Yeah. Dan ada di antara ayat-ayat kita telah doa. Boleh. Imam baca doa dia. Dalam ayat-ayat tertentu kita baca doa untuk kita sendiri. Boleh. Doa tak semestinya berimam. Jadi kalau tuan-tuan, berimam tu doa pendek. Tuan-tuan boleh panjangkan. Ada doa berimam tu panjang. Tuan-tuan boleh pendekkan. Bawa dah nak makan, apa lagi pun apa je. Orang selamat lagi. Bang dah bang, dapat lima dah habis dapat. Itu orang tak ada lagi. Tuan-tuan tinggal, imam jitu. Doa pendek, terus makan. Sebab ada orang yang faham, dia ikut terima. Bawa dah lapor lalu. Dia dah doa lagi. Tak mau. Baik, ada lagi masalah. Menyapu kepala lepas maya, wallahu'alam. Dari mana-mana datang dia. Cuma ada perbuatan Nabi lepas layang dia sapu lagi. Yang pasti yang kita belajar itu Nabi menyapu dahi. Sebab Nabi dulu semayang di atas pasir, bukan kapek ke kita. Kita ni kira cantik lah tuan-tuan, kapek kita ni. Walaupun ada banyak benang-benang. Nabi dulu semayang di atas pasir, sebab tu habis semayang Nabi sapu. Boleh. Jangan syarat sapu lepas semayang. Jangan sapu tengah-tengah semayang maka. Baik, ada lagi usaha lah. Ya. Lapik dengan silap. baik ini dia sebut tadi semaya dengan keadaan tadarruk, maknanya merendah diri. Boleh kita semaya lapis cantik-cantik untuk Tuhan. Tuan-tuan beli kapek yang mahal, jadah yang mahal, bulan bilik siri, hiaskan bilik pula dengan aircon, wallpaper, tak apa, tak adalah. Boko wangi pula, bako tangi pula dalam bilik tu. Lalu lemak. Buku lintah semayang. Untuk Tuhan ni buatlah yang cantik-cantik. Kita buat untuk pengantin dia cantik-cantik. Padahal tak disuruh pun yang untuk Tuhan tu cantik. Tapi kita dengan pengantin dia cantik dengan muncul kebang, kebang semuanya. Raja sari je. Buatlah. Tapi sebenarnya untuk Tuhan lah yang kita kena cantik pakaian kita. Cuma kena tawaduk saja. Okay, Allah Maha. Okay, ya. Ada Ustaz Zahar ni? Ada ya? Majlis Khatam Al-Quran, Ustaz Pendidikan Al-Barakah, 12 September 2009 bersamaan 22 Ramadhan. 12 September ada apa ni? Hari Sabtu. Ada cara majlis 10 malam. Okay, lepas maya Tarawih. Dan kira tak ada malam tu. 10 suku majlis bermula. Bacaan Al-Quran, khatam Al-Quran, nasyid Al-Quran. Wih, nasyid pun ada. Apa ni nasyid? Penyampaian cendera hati kepada peserta tadarus Al-Barakah. Jamuan bersurai. Setiap penyertaan dimeringi. Siapa yang nak disertakan, menyertakan. Jadi tuan-tuan boleh yang nak masuk RM5. Dan sila kembalikan keratan kepada Haji Aisyah, hadir ataupun tidak hadir, untuk disediakan makan dan jamuan yang berhak untuk yang hadir saja. Jawapan sebelum 9 September. Bila? Besok ya. Wallahualam. Baik, cukup sekarang itu. Ada tu Ustaz Azhar tu Haji Syarif? Ada? Ada ya. Baik, insyaAllah. Dah sampai lah. Wallahu'alam. Kita jumpa besok, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi petang besok saya akan buka puasa sendiri lah. Tahu buat hari lah. Tak pernah yang buka puasa kan. InsyaAllah besok. Tak pernah buka puasa sendiri lah. Pertama hari yang berbahaya lah.